الحمد لله الحمد لله الذي على نعمه في شهر شوال الكريم المنعم على من أطاعه وأتبع رضاه المنتكم ممن خالفه وأتبع هواه الذي يعلم ما أدهره الأدب وما أخفاه المتقفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا إذ لا يستحق الحمد إلا إياه فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قرب الرحيل وأنتم عن الطاعة غافلون وانقضت الآجال وأنتم على المعاشي عاكفون فتراجبت الأهوال وأنتم في طغيانكم تعمهون فهل أنتم على ثقة من الحياة والقرار أن بينكم وبين الله عبد على البقاء في هذه الدار فتوبى لمن يستقيم في العبادة والطاعة على الله منذ الزمان في الحياة بلا انقطاع ويا معشر المسلمين رحمكم الله marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dengan penuh mengucapkan syukur kepadanya. Setelah kita melalui bulan suci Ramadan yang penuh di dalamnya suatu maghfirah, rahmah, barokah yang telah diberikan Allah kepada hambanya yang taat dan takwa. Semoga segala amal-amal kita dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, hari ini kita masih dalam bulan Idul Fitri, yakni kembali kepada fitrah yang suci, kembali kepada lembaran yang bersih. Maka sayujalah kita gunakan melestarikan hablum minallah, kita tingkatkan takwa kita, kita tingkatkan ibadah kita, kita bersihkan hati kita semata-mata hanya ibadah kepada Allah. Kalau kemarin sebelum kita menjalani ibadah puasa Ramadan, ibadah kita selalu diiringi dengan rasa pamrih, rasa ambisi manusia hanya sedikit ingin dipuja dari sesama manusia belaka. Pada saat ini hendaklah kita kembali ibadah dan taat kepada Allah dengan semurni-murninya. Karena tandanya orang yang berhari raya yang baik menurut syariat yang diridhai oleh Allah ialah seperti tersebut dalam kata hikmah, laisal id liman labisal jadid abu asa alatuhu jadid walakinnal id liman ta'atuhu allahu tazid. Bukanlah yang disebut hari raya itu cuma bagi orang yang berpakaian baru saja atau alat rumah tangga yang serba baru, tetapi yang dinamakan hari raya itu adalah bagi orang yang bertambah taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 52, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan takwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, para ma'asyal muslimin, selanjutnya di dalam pengisian Idul Fitri ini guna melaksanakan sarana hablum minan nas, menurut ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita saling maaf-maafkan secara zahir dan batin atas segala perbuatan kita yang telah lalu. Sebab kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari sifat salah dan lupa. Kita adakan silaturahmi kepada salak famili kita. Kita ajak putra putri kita tanpa kecuali. Itu famili yang kaya, miskin, yang pakat dan yang rendah. Kesemuanya itu harus kita sambung keakraban dan kefamilian. Guna nantinya bisa memberi nasihat menuju kebenaran. Dan silaturahmi kepada orang-orang muslim, para ulama dimanapun saja berada. Tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asraul khairi sawabul birri wasilatul rahim, asraul syarri uqubatul baghi wa qati'atul rahmi. Rawahu Ibnu Majah. Artinya sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ialah pahalanya orang yang berbuat baik dan menyambung kefamilian, yakni silaturahmi. Dan yang paling cepat mendatangkan kejahatan ialah siksaan orang yang berbuat jahat dan memutuskan hubungan kekeluargaan, yakni hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang budiman rahimakumullah, tetapi andai kata ada saat Idul Fitri ini ada dua macam manusia. Pertama, manusia yang hatinya selalu diliputi rasa dendam dan khusumat karena terbawa oleh egois dan ambisi sehingga tidak mau minta maaf dan memaafkan kepada orang lain. Walaupun dia banyak berbuat kesalahan dan keliruan terhadap sesamanya dalam tingkah lakunya, tapi malah ia menutupinya kesalahan itu. Kedua, manusia selalu mengabaikan nasihat-nasihat agama Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah ia dendam dan benci kepada orang yang menyampaikan dakwah dan tabligh Islamiyah. Maka jelaslah orang-orang ini terbujuk dalam hawa nafsunya sehingga mereka sudah tidak punya rasa malu lagi walaupun mereka dalam kesesatan dan telah melanggar syariat Islam. Maka jelaslah orang-orang ini termasuk kata-kata di dalam risalah Qusairiyah, "Kullu man kana li syar'i i'tiradun wa huwa mahrurun mahdu'un." Artinya setiap orang yang bertandangan dengan syarak itu tertipu oleh hawa nafsunya dan terbujuk oleh setan. Faya ma'asyal muslimin rahimakumullah. Karena itu disebutkan di dalam kitab fikih tentang norma-norma agama Islam, yajibu ala kulli muslimin alla yuqaddima ala syai'in hatta ya'lama hukmallahi ta'ala bihi. Wajib bagi setiap muslim untuk tidak melakukan sesuatu sebelum ia terlebih dahulu mengetahui hukum Allah Ta'ala di dalam hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita selalu ingat dengan larangan Allah yang disebut dalam surat Shaf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun shadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah bagi mereka azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka dengan itu, kalau ada sebagian manusia sudah berani meremehkan hukum Allah, mengabaikan janji-janji dan ancaman azab Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan menyalahkan hukum cuma menuruti hawa nafsu dan kepentingan pribadi saja, hingga ia sesat dan tidak mempunyai rasa malu lagi. Tandanya ini imannya sudah kabur dan bobrok. Rasulullah bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'la." Rawahul Bukhari. Apabila engkau tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu, yakni silakan engkau tidak mengindahkan lagi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Faya ma'asyal muslimin rahimakumullah. Tapi ingat, Allah telah berfirman dalam surat Kahfi ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Al-ayah shadaqallahu al-'adzim. Dan katakanlah bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka dan kejolaknya mengepung kepada mereka. Sekianlah hadirin sekalian, khutbah ini semoga membawa manfaat bagi kita sekalian. Dan sebagai akhir khutbah kami dalam mimbar yang suci ini, kami pribadi yang dhaif ini mengabdurkan kepada para hadirin sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu mendapat rahmat taufik hidayah dari Allah, panjang umur dengan mendapat rahmat hidayah dan barokah anak cucu kita dengan meninggal bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin wal maqbulin wa atqalana fi jannatin na'im. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil adzim wa naf'ani wa iyyakum bi jannatin na'im. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الجبار العظيم القهار العظيم الغفار الرحيم الذي أدم عن تحيط به الأوهام وعزب لا يدرك ولا يرام. أحمده على ما جل لنا من النعم وجنبنا من الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة يفنى دون العدد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وصلى بملائكته قدسي فهي بالمؤمنين من عباده. وقال عز من قائل، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين كامد مجيدا. وارض عن من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي والستة الكرام عن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أهلك الكفرة المسكين والظالمين المنافقين والعدوين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما اللهم اجعل أولادنا وأقاربنا وزوجنا تلامذنا من أهل الخير والعلم ولا تجعلنا من الشر. اللهم اصرفنا أئمتنا وأمتنا ومن وليته من المسلمين شيئا من أمورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك في الجنة إنك أولى الحسنات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم عجل لإسرائيل المسلمين فرجا عاجلا وسهل لهم لدنك خلاصا شاملا. اللهم حرج أجسادنا وسدد سمور أعدائنا واغفر أهلنا وأموالنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وأعمالنا الصالحة وصدقنا ودعاءنا المستجابة ببركة نزول القرآن ببركة نزول ليلة القدر حتى إلى عيد الفطر بركة شاملة كرحمة نازلة. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين والمقبولين وأدخلنا في زمرة الموحدين. كل آمين وأنتم بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك عزت عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.